Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kembali kita di majlis ini. Mungkin hanya beberapa waktu yang saya bisa sampaikan di sini, tidak sampai jam 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, dalam beberapa redaksi riwayat yang berbeda-beda maknanya satu, Rasulullah menyebutkan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa bawahu wa widahihi aw nasranihi aw majisanihi. Semua anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Nasara atau menjadi Majusi atau menjadi Yahudi atau menjadi Nasara atau menjadi Majusi. Hadis ini kaum muslimin satu faedah besar diterangkan oleh para ulama, orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam hal sebab kebaikan bagi anaknya atau dalam hal sebab menjadi sebab kejelekan bagi anaknya. Lihat ya kaum muslimin, anak lahir dalam keadaan fitrah, dia menjadi Nasara karena orang tuanya. Rasul mengkaitkan sebab terjadinya anak tersebut berubah dari fitrah menjadi Nasara adalah orang tuanya. Fa abawahu yuhwidanihi ayunasiranihi. Kalau orang tuanya Yahudi, maka dengan sebab orang tuanya yang mendidik anaknya menjadi Yahudi, maka anaknya pun menjadi Yahudi, berubah dari fitrah. Sebutnya dalam sebuah riwayat alal Islam, setiap anak yang terlahir dalam keadaan alal millah, di atas agama ini, alal tauhid, alal Islam, berubah menjadi Yahudi faktor orang tuanya. Keterlibatan orang tua dalam mencetak anak itu sangat erat. Maka diantara asbab husul dzurriyah salihah, diantara sebab-sebab seorang mendapatkan anak keturunan yang salihah, saleh dan salihah adalah apa? Adanya ta'atu abawai, ketaatan, kesalehan kedua orang tua. Jadi kalau kita pengen memiliki anak yang saleh dan salihah, yang baik, yang mukmin, yang mukminah, ahlu tauhid, ahlu sunnah, maka dahului, terlebih dahulu dengan kita orang tuanya mereka dulu. Kita tampil sebagai qudwah, contoh bagi mereka terlebih dahulu. Secara ilmiah maupun secara amalia praktek. Begitu ada azan, kita orang tua nyantaih mereka. Segeralah ambil air wudhu, engkau berpakaian dengan rapi, berangkat nak, mari berangkat. Anak sudah tahu salat jamaah, anak sudah terdidik di sekolahan, di pondok, dalil mereka sudah hafal. Ya. Tapi dalam praktek, gara-gara orang tuanya lemah dalam hal ini, anak pun lemah. Sudah azan, ramane, otak-atik, bocah, lah ramane durung mangkat, ditiru mboten pak, ditiru nopo niku, eleke nopo maene, eleke. Dalil yang sudah disampaikan oleh ustaz di kelasnya, mentah gara-gara orang tuanya, cetakan orang tuanya, sampai-sampai terdengar kalimat, lah nek bocah kaya kiri kabe, ramane bimasbuk terus. Ngadek-ngadek terkenal bakat di sini kubak. Jijih temen katanya jan. Contoh jelek. Hadirin yang kemuliaan. Orang tua, kudwah bagi anak-anaknya. Dulu disebutkan, walau barulah mana lupa namanya seorang alim tersebut. Karena memang saya pelupa. Apalagi faktor usia bang. Faktor u. Ada seorang alim melihat seorang bapak sholatnya jelek dari sisi tumakninahnya. Sholatnya cepat orangnya. Apa yang dicapkan oleh seorang alim ini? Anak kasihan kepada anak-anaknya orang ini. Anak kasihan kepada anaknya orang ini. Ditanyakan oleh murid-muridnya, kenapa yang salahkan orang ini salatnya begitu cepat, yang sing dimelasi anak-anak, kayak kenapa? Paham ini kibak pertanyaannya? Ada apa kok malah anaknya sing dipikirna, sing ketonkan wong tuane, salatnya seperti itu. Kenapa yang disayangkan atau yang kasihan adalah anak-anaknya? Minhu yata'allamun, katanya. Ulama ini mengatakan, minhu. Dari bapak inilah mereka belajar. Kalau orang tuanya seperti ini, anaknya akan seperti itu pula. Wong Jawa mengatakan ini bukan dalil loh. Ya. Apalah kacang orang enggak nelan jaran. Kata sini pun panggil-panggil. Kacang panjang sih dimaksud. Si butuh lanjaran itu kena kacang brutal boten. Kacang panjang itu butuh lanjaran. Nek kacang lanjar, lanjaran itu ngerikong. Lanjaran itu ngerikilang, lanjaran itu ngundi sih. Kacang boten tinggal na lanjaran. Mungtuan itu pokok. Dalam mencetak anak. Jangan salahkan ustad. Semata. Bahwa ustad anak saya nakal. Dari 10 anak, 20 anak dalam kelas, yang nakal anakmu, dong. Apakah gurunya yang disalahkan? 19, Masya Allah. Satu anakmu yang nakal. Apakah mau akan menyalahkan ustadmu? Ustad anakmu? Tidak. Introspeksi diri. Ke anak sih salah. Ya. Ustadnya katanya main. Buktinya anak-anak yang lain bagus, rapi. Ini anakku deh, orang temen. Oh, tiru rama. Hadirin yang kami lakukan, itulah. Camkanlah ini oleh kaum muslimin. Dikarenakan apa yang kita lakukan, agar dicontoh oleh keturunan kita. Ini yang kami maksudkan. Bahwa amal saleh yang kita lakukan ini, berdampak pada anak kita. Allah menjaga harta anak yatim yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kenapa? Allah menjaga hartanya anak yatim yang ada di kota itu waktu itu. Karena Allah nyatakan wa kana buhuma salihah. Karena bapaknya dua anak yatim ini adalah seorang yang saleh. Ada sebuah riwayat, namun riwayat ini tidak sampai kepada Rasul. Athar, ucapan seorang ulama. Dengan ayat ini dan dengan pembahasan yang tadi kami sampaikan dan juga yang lainnya, disebutkan, Inna allaha la yaslihu bisalih rajul salih waladahu walada waladihi wa ahla buwaratihi wa layzalun fi'idillah madama fihim au kama qal. Allah akan menjadikan saleh dengan sebab kesolehan seorang bapak yang saleh. Siapa yang akan dijadikan saleh? Anaknya, anak-anak jadi. Dengan sebab orang tuanya saleh, Allah berikan pahala dijadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Wa walada waladihi, anak-anaknya, yakni cucu-cucunya dan keluarga dekatnya yang ada di sekitarnya. Walaizalun fi hidillah, dan mereka selalu dalam perlindungan Allah selama orang yang saleh itu ada di tengah-tengah mereka. Beriman, bertakwa, beramal saleh, amr ma'ruf nahi munkar, adanya ta'lim dan yang seterusnya. Hakata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang tua memiliki andil besar. Karena itu, jangan kita melakukan sebuah kemaksiatan yang ditonton oleh anak kita. Hal itu akan terpatri dalam benak mereka. Dan akan dicontoh suatu saat nanti. Dan dengan sebab itu, kita mendapatkan dosa. Sebagai orang tua mencontohkan kejelekan dan diikuti kejelekannya oleh anak-anak kita, maka kita mendapatkan dosa. Berbahaya. Waalaikumsalam muslimin, berbahaya. Pembahasan yang kedua, waalaikumsalam muslimin, ketika anak kita beramal saleh, kita orang tua mendapatkan kebaikannya. Timbal baliknya pas banget. Orang tuanya saleh, merawat, mendidik susah payah, payah susah. Ya, sampai mereka menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Ketika mereka beramal kebajikan, orang tuanya mendapatkan amalan pahala, amalan perbuatan anak-anaknya. Masya Allah. Maka hadirin yang kemuliaan, tidak ada yang menyebabkan kita lemah dalam beramal. Rasul menyebutkan dalam hadis yang masyhur di dunia kita, idza mati ibn Adam in qada 'amaluh, apabila ada seorang manusia meninggal dunia terputus amalannya karena mati, tidak bisa beramal. Kecuali maknanya kalau dia memiliki tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini, atau salah satu di antaranya, memiliki satu, dua, atau tiga-tiganya bahkan, dia walaupun tidak beramal, dia tetap seperti beramal. Pahalanya seperti dia beramal. Moknya nengi pak. Gimingan nganggur digaji. Senang badan? Gajinya lengkap maning. Sana pensiunan. Pensiunan kan hanya berapa persen? 2-3% atau 3-4% atau berapa? Nah. Hadirin yang kemuliaan, ini gajinya lengkap sempurna. Penyenangan sebagai orang tua berusaha menjadikan anak sebagai anak yang saleh, dapat pahala dari anak itu 100%. Dengan masih beramal, amalannya dengan dapat pahala, anak beramal, kita sebagai orang tua dapat pahala. Sampai kita meninggal dunia sudah mati, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak lagi bisa qiraatul Quran, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi ta'lim, karena sudah dikubur. Tapi anak kita beramal itu semuanya. Maka kita walaupun sudah tidak bisa berbuat apapun, kita sudah selesai, purna kita sudah, mati kita. Tapi kita tetap tercatat sebagai orang yang sholat, yang puasa, yang qiraatul Quran, yang sedekah, yang taklim, yang ini dan itu. Tatkala anak kita melakukan itu semuanya. Masya Allah, ini proyek besar berarti. Bukan perkara yang ringan ini. Yang berada di muslimin, kita menggambarkan tadi sebagai pihak orang tua. Kita berpikir sekarang, kita ini anak. Anaknya orang tua kita masing-masing. Yang mungkin ada yang masih hidup dan mungkin ada yang sudah meninggal dunia. Bersemangatlah, kan orang tua kita butuh. Membutuhkan istighfarnya kita, membutuhkan amal saleh kita. Kita meyakini bahwa amalan kebajikan yang dilakukan oleh anak-anak ketika itu saleh dan salihah akan bermanfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dan itu dalilnya banyak. Walhamdulillahirabbil alamin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Di antara manfaatnya adalah bersemangatlah dalam beramal. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.